ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis ini memberikan permisalan bagi seorang mukmin ketika dia berada di dunia, yang sekaligus itu sebagai wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma khususnya, dan kepada umat Islam secara keseluruhan, bahwasanya hendaknya mereka menerapkan permisalan tersebut pada dirinya, yaitu hendaknya seorang itu, seorang mukmin, berada di dunia ini seperti orang asing atau seorang yang sedang berbuah perjalanan kemudian hampir singgah di suatu tempat. Maka apabila kita mau memperhatikan permisalan dan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini betul-betul sesuai dengan kenyataan, di mana kita yaitu manusia seluruhnya pada asalnya berada di Al-Jannah, yaitu bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Beliau berada di Jannah, namun kemudian diturunkan ke dunia ini sebagai bentuk ujian bagi seluruh manusia, siapa di antara mereka yang mau beriman, mau beramal soleh, dan siapa yang kemudian kufur dan beramal dengan Allah dan malam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya di dunia ini semuanya hanya mampir sementara saja, seperti seorang yang gharib, seorang yang asing, atau adil sabi, atau seorang yang mampir singgah saja dalam perjalanannya. Jadi permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW betul-betul sesuai dengan kenyataan. Di mana tempat kembali kita nantinya, yaitu ke dalam surga, yaitu bagi orang-orang yang memang sesuai dengan apa yang ada padanya atau apa yang dipegangi oleh Nabi Adam ketika itu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang itu beriman, maka dia akan mencapai tempat kembalinya yaitu surga. Namun apabila seorang tidak beriman, atau kemudian beriman namun ada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam neraka, walaupun tentu saja seorang yang beriman tetap saja tempat kembalinya ke dalam surga, walaupun dia sempat Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka. Maka ini permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW betul-betul sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Rekon video rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan sebagian besar dari syarah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Pada akhir pembahasan kita sempat membacakan azhar yang begitu mengenai dari sahabat Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi mana dia menyebutkan bahwa dunia ini berpaling meninggalkan kita, dan akhirat datang menjelang akan menyambut kita nantinya. Dan bagi setiap dari keduanya, yaitu dunia ataupun akhirat, mereka memiliki anak-anak. Dunia memiliki anak-anak yang memiliki ketergantungan kepada dunia tersebut. Hatinya terpaut mencintai dunia tadi, terus-menerus mengejar dunia, ini anak-anak dunia. Dan juga akhirat memiliki anak-anak yang hatinya terpaut kepada akhirat, kepada jannah. Kecintaannya pun terhadap al-jannah. Usahanya dan amalannya dinaik, atau kemudian diusahakan, diupayakan untuk meraih al-jannah. Inilah anak-anak akhirat. Maka Ali mengatakan, "Fakunu min abna'il akhirah." Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa'inna yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal. Maka pada hari ini hanyalah ada amalan tanpa ada hisab, belum ada perhitungan amalan. Namun pada hari esok, di akhirat nanti, hanya ada perhitungan amalan, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Sudah tertutup pintu untuk beramal. Kalau di dunia ini terbuka dengan selebar lebarnya, silakan beramal. Maka barang siapa yang memanfaatkan kesempatan tersebut dalam beramal, amalan soleh akan melihat hasilnya nanti ketika hari esok, ketika menghadapi hisab, ketika menghadapi perhitungan amalan. Mulai dari firman Nabi Allah, masih dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq penjelasan mengenai hadis ini yang selanjutnya akan disebutkan beberapa hadis dan asar atau beberapa hadis yang kemudian menghasung kita sebagai seorang mukmin untuk memendekkan angan-angan kita tentang perkara-perkara duniawi. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Ayyubi wa qala Anas radhiyallahu anhu, dan berkata Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik, khatta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutuban faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat beberapa garis, kemudian beliau menyebutkan, hadzal insan, ini adalah manusia, menunjuk satu garis kemudian mengatakan ini adalah manusia, wa hadzal amal, dan ini adalah angan-angan, wa hadzal ajal, dan ini adalah ajal, kematian besar tersebut. Fa bainama huwa kadzalika idh ja'ahu al-khattul aqrab. Maka dalam keadaan dia seperti itu, kemudian datanglah garis yang paling dekat. Datanglah garis yang paling dekat. Qala wa huwa ajaluhu al-muhiq bihi. Yaitu ajalnya yang meliputi dia. Jadi untuk lebih jelas ya, dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW membuat garis di tengah, kemudian membuat garis yang kemudian melingkupi garis tadi berbentuk segi empat seperti itu, kemudian membuat garis di luarnya, di luar segi empat tadi. Maka manusia yang di tengah tadi, yang melingkupi dia berupa garis segi empat tadi, berbentuk persegi seperti itu, itu adalah kematian. Dan yang di luar dari garis yang di luar itu adalah angan-angannya. Angan-angannya lebih jauh daripada ajalnya. Ya. Maka ketika dia panjang angan-angannya, ternyata dia dikagetkan. Proses ketika dia didatangi oleh ajalnya, meninggal dia dalam keadaan angan-angan sebenarnya masih lebih panjang daripada itu. Masih ada rencana ini, rencana itu, ya, dalam meraih keuntungan duniawi, untuk mengembangkan usahanya, atau untuk membangun tempat tinggal bagi dirinya dan juga keluarganya misalnya, atau untuk yaitu membeli perabot-perabot dan lain sebagainya. Maka angan-angannya masih banyak, angan-angannya masih panjang. Namun ternyata yang lebih dahulu datang, yaitu kematiannya yang pasti akan mendatanginya. Kalau hal tanbihun ala taqsirul amal, maka di sini ada peringatan untuk memendekkan angan-angan. Wastiqsaru ajali, dan menganggap dekat ajal. Sebaiknya kita memperpendek angan-angan, jangan terlalu panjang angan-angan tersebut, kemudian selalu merasa bahwasanya ajal itu dekat, bisa menghampiri kita kapan saja. Qala khawfa ghawtatihi, khawatir bahwasanya ajal tersebut akan datang secara tiba-tiba. Wa man ghiba anhu ajaluhu fahuwa jadirun bitawaqqu'ihi, dan barang siapa yang tidak mengetahui kapan ajalnya, maka sudah sepantasnya bagi dia untuk merasa takut bahwasanya ajal tersebut akan datang. Wa intizarihi, dan menunggunya. Khasyata hujumihi, karena rasa takut pada dirinya bahwasanya ajal tersebut akan menimpanya. Hujumihi alaihi, akan menimpa dirinya fi hali ghiratin wa ghaflatin, dalam keadaan dia tertipu dan sedang lalai. Jadi kita semua tidak mengetahui kapan ajal kita. Itu adalah suatu ilmu ghaib yang Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikannya dari manusia. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tahu secara pasti kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan dia akan dijemput oleh malaikat kematian, kapan dia akan berpindah ke alam barzah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal tersebut. Nah, orang yang seperti ini keadaannya, sudah sepantasnya dia merasa khawatir. Jadi bisa datang sesegera mungkin, bisa kemudian esok hari, atau bisa lebih cepat dari itu, mungkin satu jam lagi, atau mungkin lebih jauh dari itu. Namun nanti kita selalu menganggap bahwasanya ajal tersebut bisa datang dalam waktu yang sesegera mungkin. Karena kan memang itu mungkin terjadi. Mungkin saja ajal tersebut kemudian datang dalam waktu yang sangat singkat yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Maka ketika kita sudah menyangka atau kemudian dalam pikiran kita bahwasanya ajal tersebut bisa datang kapan saja, kita tentu saja akan berada dalam keadaan sadar. Maksudnya kita butuh untuk terus beramal, banyak beramal. Dalam keadaan sudah siap ketika memang ajal tersebut datang. Tidak dalam keadaan sedang lalai. Dalam keadaan waliyahudillah. Kalau orang lalai apa bermaksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Fatimah dalam keadaan jelek, dia mendapati kematiannya, mendapati ajalnya. Maka ini yang sangat kita khawatirkan. Maka kita menganggap bahwasanya ajal tersebut dekat. Ini yang seharusnya menjadi sikap seorang mukmin. Qala fal yurawwidul mukmin, maka hendaknya seorang mukmin itu membiasakan nafsahu, jiwanya, ala isti'mali ma nabbaha alaihi, untuk menggunakan sesuatu yang selalu mengingatkan yang tentang perkara tersebut. Artinya selalu dia mengamalkan atau kemudian membiasakan dirinya dengan perkara-perkara yang akan mengingatkannya dengan kematian. Berziarah kubur misalnya, menziarahi, yaitu makamnya seorang yang dia cintai, yang mungkin bahkan lebih muda daripada dirinya. Datang sana, berkunjung atau kemudian berziarah untuk mendoakannya. Demikian pula untuk mengingatkan dirinya tentang kematian. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Akhiru hadhihi al-ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan yaitu kematian. Sebabnya seorang betul-betul membiasakan dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan yang mengingatkannya tentang kematian, bahwasanya kematian tersebut dapat tiba, dapat datang kapan saja, dapat menyerangnya kapan saja, menimpanya kapan saja. Atau kemudian dia juga banyak membaca kitab-kitab para ulama, sehingga dia semakin tersadarkan dan tidak dalam keadaan lalai bahwasanya kematian tersebut bisa datang kapan saja. Membaca hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang kematian, tentang bagaimana ruh tersebut akan diangkat menuju langit apabila kemudian ruh tersebut adalah ruh yang baik, bagaimana keadaannya. Apabila ruh tersebut adalah ruh yang jelek, bagaimana keadaannya. Dan juga bagaimana keadaan di alam barzakh, bagaimana alam kubur, bagaimana kemudian nikmat yang didapatkan seorang dalam kuburnya. Sebenarnya seorang muslim, seorang mu'min mencari yang seperti ini. Ada Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keadaan seseorang dalam alam barzakh. Apakah dia mendapatkan azab atau kemudian mendapatkan nikmat. Qala wa yajahidu amalahu wa hawah, dan dia senantiasa melawan angan-angannya dan hawa nafsunya. Angan-angannya selalu mendorong dia untuk terus mengejar dunia, lawan angan-angan tersebut. Maka dia terus mengembangkan kesadarannya bahwasanya kematian bisa datang kapan saja, sehingga dia harus melawan angan-angannya. Dia harus bersiap untuk datangnya kematian. Wahawahu, dan dia juga akhirnya melawan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu juga cenderung untuk mencari kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesuai dengan syahwatnya. Qala bainal insana majbulun 'alal amal, dikarenakan manusia itu memiliki sifat dasar bahwasanya dia banyak berangan-angan. Majbulun itu apa? Diciptakan dalam keadaan seperti itu. Tabiatnya yaitu memiliki angan-angan, panjang angan-angannya. Ini sifat dasar manusia, maka harus dilawan, harus diusahakan untuk dikendalikan, diperpendek amalan atau angan-angan tersebut, supaya tidak bermudharat bagi seorang insan. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, berkata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana atainu hariqan li ana wa ummi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku dalam keadaan aku sedang menempel dinding yang aku miliki, aku dan juga ibuku. Menempel dinding dengan tanah, karena dinding pada zaman tersebut dari tanah. Maka istilah sini atainu, memberikan ini, yaitu apa? Lumpur atau tanah yang telah dicampur dengan air. Maka di sini Abdul Umar sudah memperbaiki dindingnya. Maka dia telah Rasulullah sudah berjalan ketika dia sudah lewat. Kala-kala maka beliau bersabda, "Mahal ya Abdullah, atau mahal ya Abdullah, apa ini wahai Abdullah?" Fakultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, padahal dinding ini sudah lemah pada lurus dekoru. Maka kami memperbaikinya. Faqala al-amru asra'u min dzalika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusannya lebih cepat daripada itu. Sebelum dinding ini rubuh, sebelum dinding ini runtuh, mungkin kami sudah meninggalkan dunia ini. Lebih cepat daripada itu. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan sampai seperti ini di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dinding itu mungkin masih kuat sebetulnya, atau bertahan lama walaupun kemudian tidak dibenarkan, tidak diperbaiki, ya. Masih bisa bertahan. Ada pun engkau bisa jadi akan mati kapanpun, bisa mati kapanpun. Maka hendaknya engkau memperbanyak amalanmu. Ini pesan Rasulullah SAW di hari yang sahih. Disahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dilakukan oleh Al-Tirmidzi, Imam Majah dan Abu Dawud serta Ahmad. Qala nas'alullahal azim an yalqaf bina. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha besar, supaya Allah berlemah-lembut kepada kita. Wan yuzhibana bid dunya. Dan supaya Allah menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Wa yaj'ala raghbatana fi ma ladayhi. Dan supaya Allah menjadikan keinginan kita, kecintaan kita terhadap apa yang ada di sisinya, berupa balasan surga. Wa rahatuna yawmal qiyamah. Dan waktu istirahat kita yaitu pada hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu istirahat kita yaitu nanti pada hari kiamat. Itu jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dalam kehidupan dunia ini bersenang-senang misalnya, tapi ketika pada hari kiamat bukan waktu beristirahat, justru waktu untuk diazab. Ini kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan yang seperti ini. Justru kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan hari kiamat sebagai hari istirahat kita, sebagai hari di mana kita bersenang-senang di sana. Qala innahu jawadun karimun, innahu jawadun karimun ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha yaitu memberi dan juga maha pengampun serta maha penyayang. Ini akhir daripada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Dhabi Thahib dalam syarahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taim rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi manqibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, yakni amsaka bihima li ajli an yastar'i intibahahu li yahfadha ma yaqulu. Yaitu Rasulullah SAW memegang kedua pundaknya untuk membangkitkan perhatian daripada Ibnu Umar, supaya Ibnu Umar menghafal apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi lihat bagaimana cara Rasulullah SAW mengajari Ibnu Umar yang ketika itu umurnya masih belasan tahun. Beliau tidak meremehkan untuk kemudian mengajarkan ilmu kepada seorang pemuda yang masih berada dalam umur yang remajanya ketika itu. Maka Rasulullah SAW memberikan perhatian yang demikian besar kepada para pemuda. Yang terakhir Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana sudah kita lewati pula, beliau tidak meremehkan, tidak kemudian mengesampingkan untuk mengajari anak-anak tersebut, yang kemudian memang para pemuda tersebutlah yang kemudian menyampaikan, menjadi orang-orang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW kepada umat. Ibnu Umar banyak hadisnya, dan Rasulullah SAW memberikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun hanya berimba ilmu dari Rasulullah SAW sejak Fathu Makkah, ya. Berarti selama 3 tahun saja Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, ya, menimba ilmu dari Rasulullah SAW secara langsung, ya. Namun kemudian beliau melanjutkan untuk menimba ilmu dengan mencari dari sahabat-sahabat yang lainnya yang pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, ya. Akhirnya beliau banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkata lahu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, kepada Ibnu Umar, kun fitunya, karena keribun u'adiru sabilin. Jadilah untuk hidupnya, seakan-akan engkau seorang yang asing, atau seorang yang sedang melewati suatu tempat dalam perjalanannya. Qala al-gharibu huwa al-muqimu fi baladi wa laysa min ahliha. Gharib, orang asing, yaitu seorang yang tinggal di suatu negeri dan dia bukan termasuk penduduk dari negeri tersebut. Dia penduduk negeri lain sebetulnya. Cuma datang ke situ untuk suatu keperluan pekerjaan, misalnya mencari nafkah, kemudian untuk pulang ke tempat tinggalnya, ke kampung halamannya. Qala al-'abdu as-sabil, atau seorang adil sabil, seorang yang lewat di jalan. Qala huwa alladhi marra bil baladi wa huwa mashin musafir. Dia adalah seorang yang lewat di suatu negeri dalam keadaan dia sedang berjalan. Seorang musafir mampir dan singgah di suatu negeri. Ini adil sabil. Yaitu waktu dia tinggal di negeri tersebut, ya, hanya sebenarnya dia cuma sebenarnya singgah. Ya, untuk melepaskan lelah, misalnya, untuk mencari perbekalan. Qala wa mithlu haula a'mil gharib au abil sabil. Maka yang semisal dengan mereka, yaitu seorang yang asing ataupun seorang yang hanya singgah di suatu negeri ketika dalam perjalanannya, la yattakhidhu hadzal balada muqiman wa mustaqirran. Dia tidak akan menjadikan negeri tersebut yang dia singgahi tadi atau dia, ya, sebagai orang asing di situ, mautin sebagai tempat tinggalnya, walustaqirran dan sebagai tempat menetapnya, li'annahu musafir, dikarenakan dia adalah seorang yang sedang safar, ya. Dikarenakan yaitu hatinya selalu terpaut dengan kampung halamannya. Qala fa'akhadhat hadhihi al-mau'izah min Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ma akhadhat min qalbihi, atau min qalbihi, Allah alam, min qalbihi. Maka petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan Ibnu Umar betul-betul tersentuh hatinya. Itu intinya dari ungkapan ini, betul-betul mengena di hati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Betul-betul beliau ketika mendengarkan petuah dari Rasulullah SAW, ya, dapat meresapi apa makna daripada nasihat Rasulullah SAW tersebut, sehingga beliau betul-betul bisa, ya, memahaminya dan akan mengamalkannya. Kalau oleh hal ini pun, oleh karena itu Ibnu Umar kemudian berkata, tidak bisa dijabarkan tapi sudah. Dia menunjukkan bahwasanya beliau memahami apa ini putra oleh Rasulullah SAW ini. Permisalan seorang mukmin di dunia adalah seperti seorang yang, ya, asing ataupun seorang yang sedang safar dan singgah di suatu negeri. Oleh karena itu beliau ketika telah memahaminya, ya, memberikan petuah juga kepada orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut dari beliau, tidak ansai darah tentang hidup sholat. Apabila engkau dalam keadaan, ya, masuk dalam sore hari, jangan kau menunggu pagi. Wahid asbah, kau falatun dari masa. Dan apabila engkau berada pada pagi hari, maka jangan kau menunggu waktu sore. Oleh yang ini, tidak ansai darah takulu. Yaitu apabila engkau dalam waktu sore atau pada waktu sore, jangan kau mengatakan sahabat Abu Talib ini sholat. Aku akan sampai, aku akan tetap ada nanti pada waktu pagi hari. Kami insan itu subhanahu wa taala mursyid. Berapa banyak orang yang ada pada waktu pagi hari, kemudian tidak ada pada waktu sore. Sudah meninggal. Maknanya itu kalau atau sebenarnya ini yang lebih pas sebenarnya kami insan itu amsa walam yusbih. Berapa banyak orang yang kemudian ada pada waktu sore, dia tidak ada pada waktu pagi. Kalau dia dilihat kepada kalimat yang sebelumnya, ini sedang bicara tentang orang yang ada pada waktu sore. Jangan sampai dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwasanya nanti aku akan masih akan ada nanti pada esok pagi. Kalau kita lihat kaum luhur demikian pula, sabda Nabi atau perkataan beliau, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa idza asbahta fala tamnadhiru masa. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi hari, jangan engkau menunggu sore. Fakam min insanin asbaha wa lam yumsi. Maka betapa banyak orang yang ada pada pagi hari dan kemudian dia tidak ada pada waktu sore hari. Sudah mimpi sebelum mencapai waktu sore. Kalau Muradu Ibn Umar fi ghalida an yantahiz al-insanu al-fursata lil'amal as-salihi hatta la tabi'u alaihi dunya wa huwa la yashur. Dan yang dimaksudkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu dalam perkara tersebut, yaitu hendaknya seorang manusia memanfaatkan kesempatan untuk beramal soleh. Kapan pun ada kesempatan untuk beramal soleh, lakukan. Jangan kemudian disia-siakan. Hatta la tabi'u alaihi dunya. Supaya tidak lewat, supaya tidak kemudian hilang dunia ini dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nantilah, nantilah. Ya sudah lewat waktunya, lewat umurnya, akan hilang kesempatan untuk beramal di dunia ini ya, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Karena itu dia sudah tua misalnya, yang seharusnya dia bisa untuk beramal dengan amalan-amalan yang baik selama masa muda ya, dia menunda-nundanya ya, sehingga dia sudah tua ataupun tidak sempat tua ya. Dia dijatuhkan kematian ya. Sehingga lewat kesempatan untuk beramal di dunia ini, dia mati dalam keadaan masih muda dan dalam keadaan masih dalam kelalaiannya menunda-nunda amalannya ya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Umar, setelah seorang itu segera beramal kapan pun dia mendapatkan kesempatan untuk beramal. Qala nahfadhu sihhatika limawtika. Dan kemudian juga Ibnu Umar mengatakan nahfadhu sihhatika limawtika, ambillah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, yakni badan sihhati qabla al-maradi. Jadi bersegeralah dalam waktu sehat sebelum datangnya penyakit. Fa'idul insana ma'adana sahih yasbulu alaihi amal. Karena seorang manusia itu selama dia dalam keadaan sehat akan mudah baginya untuk beramal. Lianahu sahihun min syaihu sadri un basikun nafsi. Dikarenakan dia dalam keadaan sehat memang ya, tubuhnya sehat, bisa melakukan amalan-amalan apa saja yang dia inginkan. Min syaihu sadri ya. Badannya lapang, un basikun nafas, dan jiwanya juga pun lapang. Untuk melakukan amalan, dia bisa melakukan amalan dengan tanpa ada tekanan. Ya, kenapa? Karena dia tidak sedang sakit, dia sedang sehat, tidak ada tekanan untuk kemudian melakukan amalan-amalan. Wain marir, ada seorang yang sakit, ya dia kusur geruhu, sempit katanya. Walaupun masa itu nafsuhu, dan juga jiwanya tidak lapang. Dia sedang merasakan sakit, ya. Dia sedang merasakan kesusahan. Sulit baginya untuk banyak beramal. Yang sampai tidak sebutkan dalam kesempatan yang telah lalu, mungkin untuk berzikir pun dia sempit. Dadanya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sebetulnya ketika dia berbaring pun bisa untuk dia berzikir. Qala fala yasul 'alaihi amal. Maka tidak mudah baginya untuk beramal. Seorang yang sedang sakit. Masih ada lanjutan dari syarah Syekh Abdul Latif rahimahullah taala, insyaallah nanti kami berikan pada sebelum yang akan datang dari yang taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.